di hari yang sejuk ini, karena diguyuri hujan, semoga menjadi hujan yang bermanfaat, membawa rahmat. Allahumma sayyiban nafi'an. Kita bisa hadir di sini dalam satu majlis yang insyaallah mendekatkan diri kepada Allah, menambah iman dan takwa, dan menambah catatan amal saleh kita. Oleh itu marilah kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang besar ini. Mudah-mudahan semakin lama nikmat ini semakin terasa. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam sama-sama kita sampaikan dan kita doakan kepada untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita berharap semoga hati kita semakin mencintainya, semakin menegakkan dan istiqamah di atas sunnah-sunnahnya, sehingga dengan demikian kita merasa ringan untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Ma'asyur kiram yang dirahmati Allah SWT, bersama Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, petang ini kita mengaji melalui kitabnya Ar-Risalah. Kita selesai dari bab fardillahi atau bayanit fardillahi fi kitabihi ittiba'a sunani atau sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Bab keterangan Allah mewajibkan, memfardukan dalam kitabnya mengikut sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau mengikutkan dengan babu fardillahi ta'ata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maqrunatan bi ta'atillah wa mazkuratan wahdaha. Bab difardukan oleh Allah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bersamaan dengan taat kepadanya, kepada Allah, artinya disebutkan beriringan dengan kewajiban taat kepada Allah. Wa mazkuratan wahdaha, dan disebutkan pula wajib taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, tidak di apa namanya, tidak disebutkan dengan bersamaan dengan kewajiban taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan mutlak, karena Allah menyebutkan dalam banyak ayatnya siapa yang taat kepada Nabi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dalam ayat-ayat Allah jelaskan taat kepada Allah dan Rasul disebutkan bersamaan, dan ada disebutkan pula secara terpisah, taatlah kepada Rasul atau siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menandakan bahwa apa yang sebelumnya dikhawatirkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa bila ada hadis tetapi tidak ada asal hukumnya dalam kitabullah Al-Quranul Karim, maka sebagian menolak itu. Maka Imam Ash-Shafi'i ingin tunjukkan bahwa Al-Quran sendiri mewajibkan taat secara tersendiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, qala Allah, berfirman Allah tabaraka wa ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Al-Ahzab ayat 36. Tidaklah patut bagi seorang beriman laki-laki dan tidak pula bagi seorang yang beriman perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, bila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, menetapkan hukum suatu perkara. Qada dengan makna menetapkan atau mewajibkan, atau mewajibkan. Ayyakuna lahumul khiyarah, tak patut mereka mempunyai pilihan lain. Kalau dia beriman pada Allah, tak patut dia membuat pilihan. Ini hukum Allah, ini hukum saya, saya pilih hukum saya. Itu bukan orang yang beriman. Nah, tidak patut seorang mukmin dan mukminah apabila Allah sudah memutuskan suatu perkara, mereka memilih perkara yang mereka tetapkan sendiri dalam masalah itu. Wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, benar-benar sesat dengan sesat yang nyata. Ini ayat Allah menyebutkan kewajiban taat kepadanya dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara beriringan, bersamaan dalam satu ayat. Ya, bahwa apabila Allah telah menetapkan dan Rasul telah menetapkan, maka wajib bagi mukmin dan mukminah mengikuti apa yang Allah dan Rasul tetapkan. Tak boleh mencari pilihan lain. Tak boleh mencari pilihan lain. Inilah yang harus dilakukan oleh orang beriman. Tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Allah tekankan di ujungnya, wa may ya'sillah. Siapa yang durhaka, artinya memilih meninggalkan perintah Allah, memilih meninggalkan perintah dan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengambil keputusan yang diambil oleh selain Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dianggap sebagai maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksiatnya di sini? Memilih meninggalkan aturan Allah dan mendahulukan aturan dan keinginan kita sendiri. Maka orang ini sudah sesat dengan sesat yang nyata. Makanya kaum muslimin dan muslimat, bila ada ketentuan Allah dan Rasul, lalu kita membuat ketentuan yang bertentangan dengannya, ya sesat. Jelas? Tidak ada lagi setelah al-haq itu kecuali kesesatan. Yang Allah dan Rasulnya tetapkan adalah hak. Dan kalau dipilih yang lain, berarti itu dalal, sesat. Jelas? Makanya dijadikanlah fi muqabil sunnah al-bid'ah, yaitu lawan daripada sunnah itu adalah bid'ah. Maka sunnah adalah hidayah, maka bid'ah adalah dalalah. Jelas? Bid'ah adalah dalal, karena al-haq itu fi sunnah dan dalal itu fil bid'ah. Maka adalah kontradiktif ketika menyebutkan bid'ah itu ada yang tidak dalalah. Ya, karena kontradiktif, lawannya sendiri. Jelas? Lalu dibuatkan contoh-contoh adalah bid'ah dalam masalah yang sifatnya duniawi, HP, gitu? Meja, apa lagi? Mikrofon, pesawat, mobil. Ya, itu bukan itu yang diatur oleh Nabi alaihissalam. Nabi bukan diutus Allah untuk bangun gedung bertingkat. Jelas? Bukan untuk merakit pesawat. Jelas? Bukan untuk membuat mikrofon, tidak. Itu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham urusan agama kalian. Nabi itu diutus Allah Subhanahu wa taala li ya'budun, supaya mereka hamba-hamba ini beribadah kepada Allah dengan benar. Sebab ketika dibiar mereka beribadah menurut keinginan, menurut pemikiran, sesat semuanya. Jelas? Ketika tidak ada rasul, zaman fatrah tak diutusnya rasul, sesat tak mereka? Sesat. Kita di saat tidak ada ulama yang mengingatkan kepada sunnah Nabi SAW, banyak yang sesat? Banyak. Semakin jauh dari sunnah Nabi, semakin banyak aliran. Aliran sesatnya. Maka di Indonesia di MUI kan tercatat kemarin. Masih ingat berapa tercatat di MUI? Aliran sesat di Indonesia. Tidak begitu banyak, hanya lebih kurang 400 lebih. Ya, yang resmi terdaftar sebagai aliran sesat. Apa sebab? Karena jauhnya umat dari Al-Quran dan Sunnah, khususnya Sunnah Nabi Alaihissalatu Wassalam, dan semua dengan atau banyak diantaranya dengan alasan berkreasi dalam agama sebagai bid'atun hasanah. Ya, siapa yang tidak bilang bahwa tak ada umat seseorang yang melakukan suatu amalan kecuali dia menganggap tak ada orang melakukan amalan kecuali dia menganggap baik. Tak mungkin orang beramal karena Allah ini amalan buruk, tak mungkin, pasti niatnya baik. Menurut siapa? Menurutnya, bukan menurut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka orang beriman yang benar-benar adalah bila Allah dan Rasul memutuskan, dia tinggalkan keputusannya sendiri. Inilah sempurnanya iman seseorang, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau tidak, ada yang masih ragu, tidak begitu setuju, karena tidak sesuai dengan keinginan dan hawa, akhirnya memilih keputusan sendiri, meninggalkan apa yang diputuskan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka tersesat. Dan orang sesat itu ada yang tersesat jauh, ada yang tersesat dekat. Makanya kalau tersesat nanti, jangan jauh-jauh sekali. Nah, biar bisa dijemput. Ya, kalau sudah rasanya sesat, ya enggak tahu lagi kemana arahnya nih. Bingung saya katanya. Ah, balik ke pangkal jalan, jangan jauh-jauh. Jelas? Makanya jemaah haji itu kalau kita atau umroh, kalau musim ramai, Ramadan, musim haji, kita ingatkan itu. Ya, nanti kalau rasanya tersesat, Pak, balik ke Masjid Haram atau Masjid Nabawi. Nah, jadi jangan kemana-mana. Tapi kalau diikutkan terus, payah nyarinya. Oleh itu, kalau seandainya ragu, balik ke asal. Jangan terus maju. Ini tadi semakin banyak dikerjakan, semakin susah dijemputkan kembali. Baik. Ayat yang kedua, waqan. Berarti di ayat itu, ketaatan ke Allah dan ke Rasul disertakan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri minkum. Dan ulil amri minkum. Ulil amri adalah makna ulil yang memegang perintah. Berarti adalah pemerintah. Nah, tapi yang dimaksud di ayat ini pada asal turunnya adalah para umara, seperti akan dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, umaraul jaysh, yaitu para pimpinan perang. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan bila kalian berselisih paham dalam suatu masalah, nah, tanaza'tum ditafsirkan nanti alimul syami ikhtalaftum. Naam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Bila terjadi perselisihan di antara kalian, kembalikan kepada Allah dan Rasul, karena Allah dan Rasul tak mungkin bertemu. Karena Allah dan Rasul, hadis dan Al-Quran sumbernya sama, produk langit, ya, diturunkan dari langit, dari Allah SWT, maka tidak akan bertentangan. Kalau bertentangan, bisa pemahaman yang keliru atau hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Gimana tahunya keliru pemahaman? Balik ke bagaimana Nabi SAW memahami dan para sahabatnya. Karena tidak sedikit hadis disalahpahami oleh banyak kita hari ini. Ya, dan itu yang salah paham itu bukan hanya bukan orang awam. Orang awam kan tidak mungkin mereka menjelaskan. Orang-orang yang Allah beri ilmu bisa terpleset dalam memahami suatu hadis. Dari mana kita tahu? Melalui ulama orang berilmu yang lain pula. Sah? Jelas? Kita mengetahui kesalahan seorang alim dari alim yang lain. Seperti kemarin Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hafiz Quran. Hafiz Quran sejak umur 7 tahun. Beliau menuliskan ayat ya di dalam kitabnya ini dan dibaca oleh murid-muridnya yang besar-besar, tidak ada yang memperbaiki ayat tersebut. Subhanallah. Karena segannya mereka barangkali dan prasangka baiknya kepada Imam Asy-Syafi'i, rasanya tidak mungkin salah. Karena ayat Al-Qur'anul Karim. Tetapi subhanallah, azza aballahu an yakuna kitabun kamilan illa kitabahu subhanahu wa ta'ala. Allah tak mengizinkan ada satu pun kitab yang sempurna tanpa salah kecuali kitabnya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an Al-Karim. Jadi kaum muslimin dan muslimat, bisa saja dalam memahami ayat ada kekeliruan dan itu diketahui dengan pemahaman yang sahih kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ini Allah sebutkan lagi bahwa yang mau mengembalikan kepada Allah dan Rasul itu ketika terjadi perselisihan hanya orang beriman pada Allah dan hari akhir. Beriman pada Allah dan hari akhir. Kenapa disebutkan hari akhir kaum muslimin? Kenapa tidak disebutkan beriman pada Allah, kitabnya, malaikatnya? Kenapa? Hah? Karena disebutkan hari akhir menandakan bahwa ini dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau kembali hisabnya positif. Kalau tidak mau kembali hisabnya negatif, minus. Kan ketika orang-orang yang masuk neraka itu ditanya nah, bukankah dulu telah datang para rasul yang membacakan ayat-ayat kepada kalian dan mengingatkan kalian bertemu dengan hari akhirat ini? Mereka jelas katakan, iya sudah. Cuma apa? Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Alasan mereka karena memang keputusan azab itu sudah ditetapkan untuk orang-orang yang kafir. Jadi akan diperhitungkan nanti. Antum mau tak kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ingatkan, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Naam. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, dan kembali kepada Allah dan Rasul itu adalah lebih baik dan lebih bagus kesudahannya. Ma'asyara kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalam surat An-Nisa ayat 59. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga kewajiban taat kepada Allah, kewajiban taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bersamaan. Ya, rebabnya jadi Allah mewajibkan taat kepada Rasulnya bersamaan dengan taat kepadanya. Dan Allah sebutkan pula nanti kewajiban taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara tersendiri. Faqala ba'du ahli al-ilmi, berkata sebagian ahlul ilmi, orang yang berilmu yaitu sebagian ulama, ulul amri atau ulil amri, wa ulil amri minkum dalam ayat tadi, adalah umara'u saraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud atau sebab turun ayat ini, yang maksud di situ adalah ulil amri adalah para pemimpin pasukan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamak sariyah. Sariyah itu adalah perang yang tidak diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad pada masa Nabi, tapi Nabi tidak ikut di dalamnya. Nabi mengutus tentara-tentara untuk berjihad fisabilillah tanpa diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam istilah sirahnya disebut dengan sariyah. Kemudian ada yang namanya ghazwah, yaitu peperangan juga, tetapi Nabi yang langsung memimpin pasukan tersebut, yang langsung dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulil amri di sini adalah para umara, amir pimpinan sariyah, perang yang tidak diikuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena perang kalau ikut Nabi kan Rasul langsung pemimpinnya. Jelas? Kalau langsung Nabi ikut, Nabi langsung pemimpinnya. Kalau tidak, maka Nabi tunjuk pemimpin selain dirinya. Tayyib. Wal afwan, umara usara Rasulullah wallahu alam wa hakadha ukhbirna. Allah lah yang lebih tahu, seperti inilah diberitakan kepada kami. Wa huwa yushbihu maqal. Dan ini sepertinya benar apa yang dia katakan. Wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Li'anna kulla man kana hawla Makkah, karena semua orang yang tinggal di sekitar Makkah, minal Arabi, dari kalangan orang Arab, lam yakun ya'rifu imaratan, mereka tidak pernah mengenal adanya pemerintahan yang satu. Sebab mereka dulu hanya taat kepada suku, atau kepada ra'isul qabilah, syekhul qabilah, syekhul asyirah. Mereka hanya punya pemimpin suku. Tidak ada yang menyatukan semua suku ini. Jelas? Jadi tidak ada pemimpin yang memimpin seluruh suku. Tidak ada. Yang ada adalah masing-masing suku punya pemimpinnya masing-masing, yang disebut dengan Syekhu Al-Asyirah dan seterusnya. Nah, di zaman Nabi alaihissalam, ini kesukuan ini sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah kepemimpinan Allah, pemimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umara yang dianggap atau diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada suku ini, ada suku ini. Misalnya Nabi mengutus pasukan atau sariyah dalam perang, misalnya perang ini, lalu diangkat pemimpinnya ini. Pemimpinnya ini mungkin dari orang muhajirin, dari Quraisy. Tapi pasukan di situ ada Quraisy, ada non Quraisy, ada muhajirin, ada ansar, ada khazar, ada aus, ada dan seterusnya. Nah, dipimpin oleh seorang. Nah, ini tak biasa dalam kulturalnya orang-orang Arab Makkah, orang Arab yang tinggal di sekitar Makkah, tidak biasa. Maka mereka disuruh taat kepada pemimpin ini dalam ayat tadi. Lam yakun ya'rifu imaratan wa kanat ta'nafu ayu'tiya ba'daha ba'dan ta'atal imarah, dan mereka enggan untuk taat kepada pemimpin yang bukan dari kabilahnya. Mereka tak biasa kecuali taat kepada pimpinan tentu ngantuk nampaknya ya. Memang berat, kita gantilah kajinya. Kita ganti aja. Kan dari dulu aku bilang berat memang. Baik, kita ganti aja. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang Arab Mekah itu dulu dan yang tinggal di sekitarnya tidak mengenal sistem pemerintahan yang sentralisasi. Yang mereka kenal adalah masing-masing suku punya pemimpin. Ada datuknya. Ada datuknya. Datuk Rangkayo Mudo, Datuk Sultan Malenggang Kebumi, Kelangi dan sebagainya. Macam-macam. Nah, itu yang mereka taati. Nah, sekarang datang Islam menjadikan kepemimpinan Islam di atas kepemimpinan suku. maka masih ada terasa bagi mereka ini masalah ini enggak biasa. Akhirnya mereka kadang-kadang masih menganggap ketaatan itu belum wajib. Maka datang ayat ini memerintahkan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri, pemimpin-pemimpin pasukan tadi, walaupun bukan dari kabilahnya. Baik. Nah, kalau kepemimpin pasukan saja yang terbatas wajib taat, apalagi kepada pemimpin yang lebih tinggi, yang lebih besar. Pemimpin pasukan di atasnya kan ada satuan lagi, di atasnya ada apa lagi? Ada panglima lebih tinggi lagi. Di atas panglima ada lagi panglima tertinggi. Jelas? Misalnya kalau sistem kerajaan, pemimpin tertinggi tentara dan seluruh angkatan adalah rajanya, sah? Kalau di Indonesia, presidennya. Presiden adalah panglima tertinggi. Ada panglima angkatan bersenjata. Panglima apa namanya sekarang? TNI kalau dulu. ABRI, belum lahir tentu, makanya enggak tahu. Tentu belum lahir, itu di zaman kami. Dulu namanya pimpinan ABRI, apa panglima? ABRI, kalau sekarang panglima TNI. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mereka hanya mengenal taat pada suku-suku saja. Nah, ini kan repot, tuan-tuan. Semakin banyak pemimpin semakin susah. Makanya Islam menyatukannya dan menjadikan kepemimpinan Islam di atas suku-suku yang ada itu. Tidak mungkin menyatukan dengan menghidupkan kesukuan, tidak akan bisa menyatukan. Maka hidupkan ada kesatuan dan persatuan yang di atas segala suku. Dan Islam menjadikan kepemimpinan itu di atas segala kepemimpinan suku. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Wa kanat ta'nafu an yu'tiya ba'daha ba'dhan ta'at al-imarah." Waktu itu mereka enggan sebagian suku memberikan taat dalam pemerintahan kepada suku yang lain. Makanya dulu di Mekah terjadi demokrasi dulu. Ya, sistem demokrasi sistem lama ini, bukan sistem baru, bukan sistem modern. Demokrasi itu sudah ada di Arab jahiliyah dulu sudah ada. Makanya mereka berbagi, ya, ada kekuasaan untuk memberi mengibarkan perang atau membuat perdamaian dengan suku-suku lain. Itu di Makkah dipegang oleh Bani Makhzum dulu, yaitu sukunya Abu Jahal. Nah, ada yang bagian pemelihara maintenance-nya Makkah, Ka'bah, bagian pegang kunci Ka'bah, itu dipegang oleh Bani Domoh. Mana ada nomor sana ya. Bani Syaibah. Nah, Bani Syaibah sampai hari ini masih dipegang oleh Bani Syaibah kuncinya. Ma'asyiral kiram dirahmati, bagian akomodasi dan konsumsi jemaah haji dipegang oleh Bani Hashim dan seterusnya. Mereka sudah bagi-bagi tugas itu. Ini yang disebut dengan demokrasi. Jadi orang jahiliyah sudah tahu demokrasi dulu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, walaupun dalam bentuk yang terbatas. Maka mereka tak mau taat sebagian kabilah ke kabilah yang lain. Mereka kita bagi-bagi aja lah. Ini urusan kita masing-masing. Falamma danat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ta'ah lam takun tara zalika yasluhu li ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya di saat mereka sudah beragama dan wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berpandangan bahwa kewajiban itu hanya untuk Rasulullah sendiri. Tidak boleh taat kepada pemimpin selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pemahaman mereka. Pemahaman mereka, taatnya hanya kepada Rasulullah, tapi kepada pemimpin yang lain tidak mesti taat seperti taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. فَأُمِرُوا أَيُطِعُوا أُولِي الْأَمْرِ الَّذِينَ أَمَّرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ. Lalu diperintahkanlah mereka taat kepada ulil amri yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allazina ammarahum, orang-orang yang ditakmir, yang diangkat sebagai amir pemimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ta'atan mutlaqah, tapi tidak ketaatan mutlak. Makanya kalimat ati'u tidak diulang pada ulil amri. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah, taala pada Allah, diulang. Wa ati'ur rasul, diulang lagi wa ati'ur rasul. Wa ulil amri tidak diulang. Berarti dipahami di sini bahwa ketaatan kepada ulil amri tidak ketaatan mutlak, tapi bersyarat selama tidak bercanggah, selama tidak bertembung, selama tidak bertentangan dan berlawanan dengan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kajian kita sebelum ini kita sebutkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada al-khaliq. Ma'asyiral kiram, para hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Asy-Syafi'i melanjutkan bal ta'atan mustatsna, tapi ketaatan yang dikecualikan. Maksudnya ada hal-hal yang tidak boleh ditaati kepada waliul amri, walaupun tidak taat bukan bermakna harus melawan. Jelas? Jelas? Nanti Nabi sudah ingatkan ini akan datang nanti pemerintah-pemerintah umara yang melambatkan salat. Melambatkan salat. Bahkan mungkin ada yang meninggalkan salat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan disuruhnya kita melawan, tidak. Tapi salatlah kalian sendiri di rumah kalian tepat waktu. Kemudian ketika dipanggil salat bersama umara, kalian ikut salat dengan mereka. Ini ya, tidak ada ajaran yang seperti ini kaum muslimin, di mana menjaga persatuan dan kesatuan umat itu diutamakan, sekalipun masalahnya berkaitan dengan masalah ibadah yang paling berat, yaitu salat. Bahkan Nabi memerintahkan kita untuk salat di belakang imam sekalipun dia fasik. Sekalipun dia fasik. Imam di sini maksudnya pemimpin. Pemimpin. Andainya datang ke sini pemimpin kita, ya, fasik orangnya, dan dia yang paling berhak jadi imam. Ya Bu Yaya, kan dia yang berhak jadi imam, paling berhak. Untunglah dia tidak mengatakan kita. Kalau sempat dikatakan tidak ada yang boleh jadi imam di rotu selain kecuali saya, payah juga kita. Soalnya bacaannya tidak jelas kadang-kadang. Tapi untunglah, maka kita diberi kebebasan. Pilihlah imam masing-masing. Hak utamanya mereka. Nah, andainya mereka, andainya terjadi, dan ini pasti terjadi, karena Nabi yang ingatkan akan ada. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallu li anfusikum, salatlah kalian sendiri, tetapi ketika mereka salat, ikuti. Disuruh salat di belakang siapapun yang menjadi pemimpin sekalipun dia fasik. Ini supaya apa? Supaya umat tidak terpecah. Supaya barisan kita tidak rusak. Oleh itu kaum muslimin muslimat, walaupun kita salat tinggal sebenarnya untuk mengikuti aja, padahal kita sudah dan salat tadi. Nah, habis waktu saya? Hah? Ini kok saya yang disuruh cepat selesai? Belum lagi saya. Biasanya ada dekat 9 angka. Hah? Hah? Oh, bulan yang lalu. Cepat sekali bergeser waktu. La ilaha illallah. Baik, silakan. Nah. Allahumma Ma'asyiral kiram, fa umiru ayuti'u ulil amri allazina amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'atan mutlaqah. Mereka diperintahkan taat kepada pemimpin-pemimpin pasukan yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak secara mutlak. Bal ta'atan mustatsna, tetapi ketaatan yang dikecualikan. Fi ma lahum wa alaihim, baik yang lahum yang menguatkan mereka atau alaihim atau yang tidak menguatkan mereka. Naam, hak atau kewajiban mereka. Faqala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Bila kalian berselisih tentang suatu masalah atau suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya'ni in ikhtalaftum fi syai'in tanaza'tum, maknanya adalah in ikhtalaftum fihi. Bila kalian berselisih paham dalam suatu masalah tersebut. Wa hadza insyaallah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini insyaallah kama qala fi ulil amri, seperti yang dia katakan di dalam pada masalah ulil amri. Illa annahu yaqul, tetapi dia mengatakan fa in tanaza'tum, kalau kalian berselisih, yakni wallahu alam. Naam, hum wa umara'uhum alladhina umiru bi ta'atihim, yaitu berselisih mereka pasukan dengan para pimpinan pasukan yang diangkat dan diperintahkan taat, yang mereka taat kepadanya. Bila terjadi perselisihan pendapat antara amirnya dengan makmurnya, antara pasukan dengan panglimanya dalam suatu masalah, baik yang berkaitan dengan yang kebenaran ada di pihak ini atau ada di sini, Naam, atau hak dan kewajiban yang mereka disuruh taat kepada pemimpin tersebut, farudduhu ilallahi wa rasul, maka jalan keluarnya adalah kembalikan pada Allah dan Rasul. Apa maknanya? Yakni wallahu alam, maknanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, Allah yang lebih tahu, ila ma qala Allah, yaitu kembali kepada apa yang Allah katakan. Karena hujah kita di hadapan Allah adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma qala Rasul, dan yang apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu hadis-hadisnya. Jadi kembali pada Allah Al-Qur'an, kembali pada Rasulullah as-sunnah. In araftumuhu, kalau kalian mengetahuinya. Tentu saja berdasarkan ilmu, sebatas ilmu kita. Kalau kita tak berilmu, kembalikan kepada yang lebih berilmu. Kalau ada dalam Al-Qur'an sunnah. Fa in lam ta'rifuhu, kalau kalian tak punya ilmu di waktu berselisih itu. Di waktu berselisih itu. Ya, misalnya ketika terjadi tahun Amwas di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mau pasukan ke Syam. Waktu itu mereka berijtihad. Berijtihad artinya bermusyawarah antara tetap menuju Syam sedang ada pandemik di situ. Ya, yaitu taun, penyakit taun, atau pulang. Sebagian dengan semangat, kita tak boleh lari dari takdir Allah. Masa makhluk kecil saja kita takut. Ini gitu ya, makhluk kecil saja kita takut, semuanya makhluk Allah. Allah Maha Kuat. Jelas? Dan sebagian besar termasuk Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia katakan, dia kita kalau gitu kita pulang saja. Lalu apa itu min qadarillah, kamu tak lari dari takdir Allah? Dijawab oleh Umar, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah yang menyebabkan kita sakit ke takdir Allah yang menghindari kita dari penyakit. Jelas? Lalu datang, mereka belum punya ilmunya waktu itu. Mereka hanya memakai apa namanya? Ijtihad dalamnya. Dan datanglah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia katakan, "Inna li fi dzalika la'ilman." Saya punya ilmu tentang itu. Subhanallah. Berarti ilmu dalam tradisi as-salaf adalah Al-Qur'an dan sunnah. Itu ilmu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya punya ilmu tentang masalah ini. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza kana fi qaumin wa antum fihim fi baladin wa antum fihi fala takhruju minhu." Apabila terjadi taun itu di suatu tempat, yang tempat kalian berada, jangan keluar. Jangan tinggalkan tempat itu. Wa idza kana fi baladin wa lastum fihi, bila terjadi di suatu negeri yang kalian tidak berada di dalamnya, fala tadkhuluhu, jangan kalian masuk ke dalamnya. Sekarang selesai masalah? Selesai. Akhirnya yang tak setuju pulang harus setuju, karena ini perintah Nabi alaihi salatu wasalam. Jelas? Selesai masalah. Oh, tadi mungkin kan masih ada terasa-terasa dalam hatinya. Kalau bahasa kampung kita, keset-keset dalam pimping katanya. Nah, masih ada. Tetapi setelah datang hadis Nabi alaihi salatu wasalam, mereka semuanya legowo ya. Apa mana legowo itu? Senang hatinya. Alhamdulillah, untung ada ilmu dari Rasul Allah SWT. Legowo itu bahasa apa ya? Bahasa Ocu ya? Hah? Bahasa Jawa dah. Ya Allah. Iya betul tuh. Mananya senang hati? Lapang dada. Masya Allah. Jadi dengan hati yang suci, muka yang jernih. Mantap ya. Alhamdulillah. Begitulah seharusnya orang beriman. Awalnya mereka memang berselisih paham dengan Amirul Mukminin Umar dan sebagian besar sahabat pulang. Tapi yang bersemangat tidak sedikit pula. Masa takut sama corona? Corona apa namanya? Akaun, makhluk kecil, makhluk Allah. Ya tak? Memangnya kita takut mati? Kita bukan orang takut mati. Musuh aja kita kejar. Apalagi ini musuh yang bisa kita lakukan. Tapi Nabi sudah berikan petunjuk. Jelas? Makanya kalau ada hewan yang sakit, jangan dicampurkan dengan hewan yang sehat. Walaupun kita yakin bahwa tidak ada penyakit menular sendirinya, semua atas kehendak Allah SWT. Cuman usaha menghindar disyariatkan, dan ini adalah keputusan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh ya, baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Fa illam ta'rifuhu. Jadi ketika mereka tidak bersama Nabi, kan belum ketemu nih. Kalau tidak punya ilmu tentang itu, apa yang dilakukan? Sa'altumur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian bertanya langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Ketika masih hidup. Kalau sudah Nabi sudah meninggal, tanyakan ke sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita sedang berada di suatu tempat, atau mungkin saja kita di masjid, tak ada satupun kita mengetahui tentang sunnah dalam suatu masalah itu. Sah? Atau tidak ada ayat yang langsung mengatakan masalah itu yang kita ketahui. Maklumlah, kita tidak semuanya hafiz, kan? Akhirnya terpaksa kita kembali, ambil kitab Al-Quran, dibaca semuanya. Oh, ternyata ada dalilnya. Ambil itu. Tidak ketemu, cari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak ada kitabnya di sini, kita cari ke tempat lain. Atau tanya kepada yang lebih berilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau itu sudah ada, maka kita wajib untuk apa tadi? Legowo tadi ya. Oke, nah. Baik. Subhanallah. Aw man wasala minkum ilaihi, atau bertanya kepada Rasul, orang yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna dhalika al-fardu allazi la munaza'ata lakum fihi. Karena tindakan ini adalah kewajiban yang tak boleh diperselisihkan lagi. Kalau sudah Nabi, Allah dan Rasul sudah putuskan, tak boleh lagi berselisih. Cuman sayang, kita semakin tambah ayat dan hadis, semakin dahsyat perselisihannya. Wallahu musta'an. Liqaulillah, sebab Allah katakan, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh, tidak wajar, tidak patut seorang mukmin dan mukminah bila Allah sudah memutuskan suatu perkara, dia memilih keputusan yang lain. Jelas? Nah. Wa man yunazi', siapa yang membantah lagi, mimman ba'da rasulillah, di antara orang yang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raddal amra ila qada'illah, dia kembalikan perkara itu kepada keputusan Allah, thumma qada'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam, artinya siapapun yang berselisih setelah zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perkara, dia mesti mengembalikan perkara itu kepada keputusan Allah, yakni hukum Allah. Wa qad thumma qada'i rasuli, kemudian keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa illam yakun fi ma tanaza'u fihi qada', andainya dalam masalah yang mereka perselisihkan itu tidak ada keputusan yang sharih yang sifatnya tekstual dalam masalah itu, nassan secara tekstual secara sharih, fihi ma wala fi wahid minhuma, di dalam keduanya Al-Quran dan Sunnah, atau salah satu dari keduanya, radduhu qiyasan alaihim ala ahadihima, mereka tetap wajib mengembalikan kepada keduanya dengan cara qiyas, karena qiyas itu mu'tabar bil kitabi wa sunnah, menurut dalil Al-Quran dan Sunnah. Allah sendiri yang perintahkan, seperti yang sudah disebutkan di awal-awal kemarin ketika kiblat, maka kita pakai qiyas di situ. Menentukan denda bagi orang yang membunuh hewan ketika ihram membunuh hewan buruan, maka disuruh untuk menyembelih yang seadil apa namanya yang sepadan dengannya, yang sepadan dengannya. Kalau dia bunuh rusa, berarti yang sepadan dengannya domba, yang kambing ya kambing koci ya domba ya, yang sepadan dengan. Kalau dia bunuh gajah, gajah bukan buruan ya. Antum lupa, itu kan begitu yang datang buruan, kita ini burunya. jelas. Yang buruan, tahu buruan kijang, marmut, apa lagi? Kancil. Nah, apa lagi? Hah? Kelinci, masalah kelinci, kelinci orang yang diburu sih, kelinci liar tuh. Jadi kalau ada dibunuh atau ayam hutan kan, maka disembah, didenda dengan yang set, misalnya ini tidak boleh ada sabotase. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, radu qiyasan ala ahadihima, dia kiaskan kepada salah satu dalil yang ada dalam Al-Quran atau hadis Nabi alaihissalam, kama wasabtu fi dzikril qiblah, seperti yang aku sebutkan ketika kita membicarakan masalah qiblat wal adl, yaitu masalah hewan buruan yang atau denda membunuh hewan buruan ketika ihram yang sepadan, wal mithl, dan seumpamanya, ma'a ma qala Allah fi ghairi ayatin mithla hadha, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan ini, semisal ini dalam banyak ayatnya. Wa qal, dan Allah berfirman, wa may yuti' Allah war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. An-Nisa ayat 69. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, ini disebutkan bersamaan lagi, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ, mereka lah bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Kan ini yang kita minta dalam solat kita setiap rakaat ya, اِهْدِنَسْ صَرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صَرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqan, yaitu para nabi. Para nabi. Jadi jalan istiqamah itu adalah jalannya para nabi. Jangan buat jalan rintisan sendiri. Ikutlah jalan Nabi alaihi salatu wasallam, bukan merintis jalan sendiri. Jalan sendiri bikin gang-gang, bisa masuk gang buntu, terperosok pula, habis bekal di sana. Allah musta'an. Wasiddiqin, orang-orang yang senantiasa membenarkan nabi. Siddiq, walaupun tak masuk akal dia benarkan. Ini kita kalau baru percaya kalau masuk akal. Ini jauh daripada as-siddiqin. Jauh dari sifat siddiqin. Makanya ketika Nabi, ketika Abu Bakar ingin dirayu oleh Abu Jahal, ini Abu juga, satu Abu Jahal, satu Abu Nar, satu Abu Jannah. Ya, satu abunya neraka, satu abunya surga. Masuk surga, pemilih surga. Kaum muslim dan muslim afan, yang akan masuk surga. Jadi ketika ingin diajak berlogika oleh Abu Jahal, Abu Bakar jawab, saya tidak perlu logika Anda hal. Ya, tidak perlu logika Abu Jahal. Kalau memang Rasul yang, atau kalau memang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan itu, pasti benar. Dah, tidak ada lagi. Ini kata pemutus. Tidak perlu lagi penelitian yang tidak teliti. Ini penelitian rata-rata tidak teliti. Saya dengan Al-Quran tidak butuh penelitian siapapun. Kalau Al-Quran sudah menyatakan, saya benarkan. Ya, tidak perlu lagi penelitian. Karena Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Kalau penelitian selalu, selalu pasti di pangkal dan di ujungnya, penelitian ini masih tetap banyak kekurangannya. Maka kritik dan saran yang konstruktif, yang membangun, sangat dibutuhkan dari para pembaca yang budiman. Jelas? Masa ini yang kita jadi patokan, padahal penelitian belum teliti. Kemudian dengan sistem random sampling, multi-stake random sampling, yaitu diambil contoh beracak bertingkat, akhirnya hasilnya beracak-acak di setiap tingkat. Ini aneh kaum muslimin muslimat, banyak kaum muslimin yang masih mengutamakan logikanya, mengutamakan apalagi retorikanya daripada firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Suruh selesai ya. Baik. Tentu memang tidak saya kasih kebebasan saya di sini namanya. Entar disuruh berhenti, Ya, Syekh. Nah. Pertanyaan. Pertanyaan ini kita tengok aja kalau payah tidak dijawab. Iya. Baik, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid. Atau orang-orang yang senantiasa ya syahid atau syuhada wassalihin dan orang-orang saleh. Orang saleh itu kaum muslimin. Definisi saleh itu baru benar bila orangnya ikhlas dan amalannya sesuai dengan sunnah. Kalau enggak saleh menurut kita, tapi saleh menurut Allah dan Rasul adalah amalannya benar dan niatnya ikhlas. Baru dikatakan saleh. Kalau enggak saleh, walaupun di mata kita saleh. Oleh sebab itu, seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Law ra'aituhu yatiru fil hawa aw yamur aw yasiru 'alal ma' fa inni la ubali bihi hatta ara mawqifahu min as-sunnah." Atau kama qala al-Imam rahimahullah, andainya dia sanggup terbang di udara. Kan ada yang bisa terbang kan? Salat Jumatnya di Makkah. Tapi pulang lebih dulu pula kita. Padahal orang Makkah masih tiduran. Allah musta'an. Ya, atau bisa berjalan di atas air. Saya kalau mau udah dapat ini dulunya. Iya, udah dapat ini. Cuman untung saya enggak mau. Kalau enggak payah ngeluarinnya. Allah musta'an. Berjalan di atas air. Kata Imam Syafi'i, bagi saya ini tidak ada artinya sampai kalian lihat bagaimana mauqifnya, sikapnya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena patokan benar saleh tidak salehnya adalah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Hah? Walaupun bisa enggak usah percaya itu kaum muslimin. Nah, itu dengan bertapa, itu bukan dengan menuntut ilmu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ikut bahwa saleh di sisi Allah SWT mungkin di pandangan manusia saleh, tapi di sisi Allah belum tentu saleh. Makanya nanti di akhirat lihat hadis yang kita pelajari malam kemarin, bukan di sini, tengok kaji saya malam kemarin ya, biar tahu. Nah, bahwa orang yang pertama dinyalakan kepadanya api neraka hari kiamat adalah qari'ul Qur'an, orang yang rajin baca Qur'an, atau orang alim, orang yang berilmu. Kenapa? Hah? Dia menjadi qari' supaya dikatakan menjadi qari' internasional misalnya, atau qari' terkenal. Dia menuntut ilmu supaya dianggap alim, dan itu sudah didapatkan di dunia. Kalau itu niatnya, maka dia akan diseret ke dalam api neraka. Nas'alullah salamatul afiyah. Maka lihat bagaimana sikapnya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah orang-orang yang terbaik menjadi teman kita insyaallah di akhirat. Makanya kemarin ketika belajar qadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf, ada Imam Ibnu Rajab menukil dari ulama, kenapa banyak ulama-ulama as-salaf itu ya seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifa, Malik menolak diangkat jadi pejabat tinggi. Padahal tidak pakai assessment, tidak pakai melamar, tidak ngurus rekomendasi ini dan itu. Mereka diangkat oleh penguasa langsung. Mereka menolak. Bahkan sampai disiksa supaya mau. Hah? Sebab mereka katakan, "Woi, tambah lagi. Bisa nak jadi pulang saya." Baik, khair insyaallah. Pokoknya asal susah, saya tinggalkan untuk Ustaz Sulaiman nanti. Nah, yang bagian-bagian susah bagian beliau, saya yang mudah-mudah aja. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi? Hah? Menolak jadi pejabat itu Sebab mereka katakan, sebab al-qudat, para qadhi itu nanti dikumpulkan dengan para raja, para pemimpin. Orang yang paling payah hisabnya kiamat itu adalah para pemimpin, para raja. Sulit hisabnya, banyak tanggung jawabnya. Apalagi kalau zalim. Maka kalau ada niat zalim, jangan jadi pemimpin dah. Ya. Sekalipun jadi pemimpin rumah tangga. Serius ini. Jadi yang belum nikah, jangan nikah dulu kalau ada niat zalim. Kalau ada niat zalim. Tapi rata-rata menikah pasti niatnya ingin sayang. Ingin menyayangi. Iya kan? Ada yang niatnya sengaja aku menikah untuk menzalimi. Ya, jahiliyah sekali itu tuh. Enggak, rata-rata ingin untuk menjalin kasih sayang dan cinta. Bahkan ada yang berikrar, engkaulah satu-satunya. Nah, ini satu-satunya sekarang. Sekarang di depannya memang satu-satunya. Besok dihitungnya satu-satu. Allah musta'an. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi jangan, mereka tidak mau dihisab, dikumpulkan bersama para qadhi atau para umara, karena hisabnya berat. Mereka ingin dikumpulkan bersama para nabi, karena ulama adalah warasatul anbiya. Nah, tuan-tuan mau dikumpul sama nabi atau sama pemimpin? Coba lihat siratal ladzina an'amta alaihim, lihat. Satu, anbiya, nabiyyin. Dua, siddiqin. Tiga, syuhada. Empat, salihin. Tidak ada umara. Tidak ada khulafa. Tidak ada ulil amri di situ. Jelas? Jelas? Kecuali mereka masuk nabi dia, pemimpin juga nabi. Seperti Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dia pemimpin tapi masya Allah siddiqin, seperti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Atau dia syahid, seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan. Dia pemimpin. Atau orang-orang salih, seperti pada umumnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pemimpin. Tapi kalau dengan kepemimpinan, tidak, kecuali pemimpin yang adil. Oleh sebab itu mereka menolak jabatan tersebut karena takut dikumpulkan bersama para pemimpin, takut dikumpulkan dengan para umara karena hisabnya panjang. Lebih baik dikumpulkan dengan para nabi. Kalau sudah dengan para nabi, insyaallah dekat-dekat syafaatnya. Wallahu musta'an, semoga Allah mudahkan kita dihisab hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Taib, qala. Masih bisa teruskan? Waktu dah habis. Hah? Rumah ketentuan jauh. Kalau saya dekat. Nah, hayakumullah. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulah. Dalam surat Al-Anfal ayat berapa? 70? Baik. Hai orang-orang yang beriman. Ayat 20. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di sini disamakan atau disertakan. Kalau di ayat pertama tadi dipisahkan, ati Allah wa ati'u Rasul. Jadi ada ketaatan secara mutlak, ada ketaatan bersyarat seperti di ayat yang di bawah ini. Wadah dalam kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai bab ini dan akan disambung oleh beliau dengan bab Allah perintahkan apa saja. Allah perintahkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang, saya tidak tahu apa di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Nah, kita lihat saja nanti. Nah, kita lihat saja nanti. Baik, ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertama tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mudik dalam masa pandemi, sementara pemerintah melarangnya, apakah ini termasuk maksiat? Tentulah dimudik, apa mudik lagi? Hah? Tentu, hah? Iya, tentulah sudah dimudik ini. Mau mudik kemana lagi? Yang mudik kemana lagi? Kita kan orang mudik semuanya. Alhamdulillah. Jadi kalau memang dilarang, kan hanya sekarang. Hanya sekarang. Dulu tuan-tuan dibolehkan pulang, payah pula nyuruh pulang. Ya tak? Banyak alasan, tak ada uang, tak ada tambang, tak ada gantian dan sebagainya. Ya tak? Sekarang pasti dilarang, banyak pula yang protes. Allah musta'an. Wa kana al-insanu akthara syai'in jadala. Manusia memang suka berdebat. Nah, mudik hukumnya wajib atau sunat? Mubah. Baik. Taat kepada pemerintah, aturan yang ada wajib atau sunat? Ya wajib. Bertentangan wajib dengan sunat, bertentangan wajib dengan kadang makruh pula pulang kadang. Sebab pulangnya pai bali mau kasai. Ah, itu bisa jatuhnya ke haram pulangnya mungkin. Ya kaum muslimin dan muslimat, karena melakukan maksiat. Kalau demikian maka di sini taat itu wajib. Dan taat itu baru diketahui ketika tidak suka. Kalau bini habis dikasih duit 1 juta mau bikinkan kopi, itu tidak taat namanya, balas. Paham tak? Tuan-tuan, bini tuan-tuan setiap nak bikin teh harus kasih duit dulu, taat loh. Ketika dia senang, ya dibelikan anting. Waduh abang, sebaik-baik abang di dunia. Ya, aku buatkan teh ya bang, katanya. Besok pulang tak bawa apa-apa. Tidak dikasih teh, tidak dikasih apa-apa. Diminta teh, mana bisa bang? Ini taat namanya. Kalau taat dalam keadaan senang, semua orang bisa. Taat itu baru dikatakan taat ketika tidak suka. Jelas? Hati ini rindu. Kerinduan ini memuncah di hati. Iya kan? Saya sudah sangat rindu pulang ke pulang ya. Pergi ke Makkah Madinah, rindu sekali. Enggak rindu dia. 15 tahun saya di sana saja. Nah, nak tengok tempat sempat saya main dulu, main batu bata sana. Jangan saya, anak saya dari dulu ke sana. Nah, tetapi waktu atau sekarang ini belum diizinkan, maka bersabarlah, bertahanlah, berdoalah, dan ingat niat yang baik bila terhalang sama dengan melakukannya. Bahkan Nabi katakan niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Apa sebab? Karena niatnya lebih dari yang bisa dia lakukan kadang-kadang. Niatnya lebih besar daripada yang ingin dia lakukan. Misalnya kalau saya pulang nanti akan saya hormati mak saya, akan saya ini kan mak saya, sampai di rumah kena marah sama maknya, hilang semua konsep. Iya kan? Ah, untunglah sekarang antum dilarang pulang, tinggal telepon mak. Saya itu sebenarnya rindu sama mak. Walaupun pura-pura dalam. Ya, rindu sekali. Uang sudah saya kumpulkan, mak. Biarlah saya kirim nanti. Dikirim sedikit pun tidak masalah. Mak itu kan tidak perlu banyak-banyak. Yang penting tidak ada ingat ya. Tetapi kaum muslimin dan muslimat, ya, ya sekarang kita sedang dilarang. Ikuti saja dulu. Kecuali ada darurat yang tak bisa tidak harus dilakukan, yaitu hal lain. Misalnya meninggal sakit keras dan sebagainya. Dan sekiranya ini ada kelonggarannya. Nah, ada kan? Nah, Allah Ta'ala alam. Jelas? Nah, makanya berdoalah supaya pandemi ini cepat selesai. Kalau memang untuk berkeyakinan enggak ada, buktikan dengan ilmiah bahwa itu tidak ada. Jangan hanya ikut media-media provokator. Kan ada media-media yang sifatnya memprovokasi. Nah, atau buktikan. Atau memang kalau enggak ada, ini adalah konspirasi pemerintah. Atau masa seluruh pemerintah sepakat konspirasi rakyatnya. Mereka banyak rugi, banyak perusahaan pemerintah yang runtuh gara-gara pandemi. Masa mereka melakukan ini tidak logis, tidak logis kaum muslimin muslimat. Maka berdoa kepada Allah, bertobat kepadanya, istighfar kepadanya. Semoga wabak ini cepat-cepat diangkat Allah. Allah maha kuasa itu. Kenapa tidak menggunakan itu? Mudah-mudahan menjelang hari raya sudah habis diumumkan, tidak ada pandemi, aturan dicabut, kita pulang ramai-ramai. Baru tahu ternyata tidak juga mau pulang rupanya. Cerita aja besaran. Iya serius ini. Kadang di Pekanbaru aja tidak pulang dia ke Bangkinang. Tapi pas ada aturannya ribut-ributnya. Memang kita suka bikin ribut. Allah musta'an. Jelas ya? Ya segitu panjang jawaban masa tidak jelas. Nah, baik. Saya pekerja atau buruh harian, bolehkah saya mendapat program prakerja, mendaftar program prakerja agar mendapat bantuan setiap bulannya dari pemerintah? Ini tanya ke pemerintah yang terkait ya. Ini bukan urusan saya ini. Ya. Ini bukan urusan saya, mohon maaf. Tanyakan ke mereka, boleh enggak saya ikut? Kalau boleh, ambil. Kalau tidak, jangan. Jelas? Jelas? Nah, sama, tapi kalau saya yang buat program ini nanti, tanya ke saya. Jelas? Nah, sebenarnya itu kan diberikan untuk orang yang belum punya pekerjaan atau sudah punya pekerjaan dan sudah cukup atau belum. Kalau belum cukup, sampaikan kepada yang memiliki program ini, Pak, saya memang sudah punya kerja, cuman belum cukup, boleh enggak saya masuk program ini? Masuk, katanya. Masuk aja ya, maju tak gentar. Assalamualaikum, Ana mau tanya. Wah, Ustaz, assalamualaikum. Apakah perbedaan mazhab termasuk yang termasuk? Ya wajar, karena konsentrasinya pecah tadi. Termasuk perselisihan yang harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Iya, betul. Betul, harus kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tentu kalau belajar fikih di mazhab manapun, pasti mengembalikan kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya, semuanya. Bahkan orang-orang yang, mohon maaf ya, aliran sesat pun juga kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Di sini pentingnya kebenaran metodologi kembali itu. Ya, orang sesat pakai ayat, kenal? Pakai ayat. Misalnya, silahkan wajib mengucapkan selamat Merry Christmas. Apa artinya itu? Selamat Natal. Ayatnya apa? Wassalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan bagiku ketika hari aku dilahirkan, ketika aku diwafatkan, dan di hari aku dibangkitkan kembali. Jelas? Akhirnya dipahami itu mengucapkan selamat Natal. Tidak ada. Ayat ini turun ke Rasulullah. Sah? Baik. Peringatan Natal sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Ada Nabi katakan, wahai kaum muslimin, ini ayat suruh kita untuk mengucapkan selamat Natal. Tidak ada. Orang sesat bisa dengan ayat, karena dia pakai bukan dengan ilmu, tapi dengan hawa, dengan pikiran. Maka haram hukumnya menafsirkan Al-Quran dengan pemikiran. Tidak boleh menafsirkan dengan rai, dilarang oleh Rasulullah SAW. Kata Ibn Abil Izz Al-Hanafi, man fassara Al-Quran bira'yihi fahuwa ma'thumun wa in asam. Orang yang menafsir Al-Quran dengan pendapatnya, dia berdosa sekalipun benar hasilnya. Wa man fassara al-Qur'ana bil ilmi fa huwa ma'jurun wa in akhta. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan dasar ilmu, dia tetap berpahala sekalipun salah. Patokannya bukan benar salah lagi dia menafsirkan, sebab dia melakukan yang dilarang walaupun benar hasilnya, dan dia melakukan yang disuruh walaupun hasilnya tidak benar. Wallahu musta'an. Apakah ada istilah ghazwatul fikri? Ya, ada. Ghazwul fikri, bukan ghazwatul fikri. Ghazwul fikri, perang pemikiran. Atau dengan istilah baratnya brain washing, yaitu pencucian otak kita. Dari awalnya kita membenci maksiat menjadi tidak membenci maksiat. Ya, membenci kekufuran dan orang kafir diharamkan membenci kekufuran dan orang kafir. Padahal dia benci sama koruptor, dia benci sama pencuri, benci pada pecandu atau narkoba. Sah? Antum suka ya pecandu narkoba? Benci kan? Benci sekali atau benci sikit? Sekali. Sekali saja, tidak berkali-kali. Tahir, benci tidak sama orang pencuri? Benci. Sekarang, orang kafir kok tidak boleh dibenci? Mana yang lebih besar? Dosa kafir atau dosa mencuri? Hah? Kafir. Maka diwajibkan, bukan lagi waqarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah yang membuat kita benci kepada kekufuran, kemasikan dan kemaksiatan. Cuma jangan ditafsirkan sendiri bahwa benci mesti menzalimi. Tidak. Jelas? Jelas dong? Bahwa benci tak boleh menzalimi. Antum benci sama pencuri? Benci. Kalau ketangkap antum bunuh? Syekh. Hah? Enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh, Syekh. Enggak boleh dianiaya dia. Serahkan kepada yang berwajib. Walaupun yang berwajib tahu antum aniayanya, enggak apa-apa juga katanya. Selesai kerja kami tinggal catat katanya. Tapi enggak boleh. Secara syar'i enggak boleh. Secara hukum enggak boleh. Tapi antum suka enggak sama pencuri itu? Mantang sini, Syekh. Ah, suka enggak sama pencuri itu? Enggak. Benci. Demikian juga ada orang kafir, saya benci sekali nengoknya. Kenapa dia kafir? Tetapi saya tak boleh menganiayanya. Tak boleh menzaliminya. Dia lihat dia punya mobil mengkilat, jangan dilempar dengan kerikil, dah. Tak boleh. Haram. Jelas? Jelas? Jelas? Makanya tak sama. Setiap benci harus berujung pada penganiayaan. Tak ada. Itu tak ada dalam Islam. Makanya pelajari akidah tu, ini dilarang pula kejar akidah. Akhirnya nanti lahir radikal-radikal gara-gara tak tahu akidah yang benar. Makanya mengajarkan akidah yang benar itu wajib, jangan dilarang. Apalagi mereka yang tak belajar Islam sama sekali di fakultas-fakultas umum, ini yang rentan. Kalau diajarkan akidah sedikit, nanti ada orang lain di luar mengajarkan yang menyeleweng, ini rentan sekali. Justru teman-teman kita di sekolah-sekolah umum lebih harus diintensifkan belajar akidah, tapi yang benar menurut kita ben sunnah. Benci betul tak boleh diganggu. Jelas ya? Jelas nak? Antum istri aja kadang dibenci sekali-sekali. Ada enggak benci sama istri sekali-sekali? Pura-pura antum. Benci tapi rindu, benci tapi rindu. Buktinya ada banyak yang bercerai kan, ya kan? Kenapa ada orang bercerai? Ada orang cerai, karena senang kan benci, benci. Habis itu rindu, akhirnya gila janda. Makanya jangan cepat-cepat cerai. Benci itu sesaat sajalah. Jojo saya nengok kamu gini ya. Sekali itu aja lah, enggak usah dibilangkan, jangan dibilangin. Dalam hati aja. Ya. Ini enggak sampai dilapaskan pula bahaya, akhirnya payah mencabutnya. Tahu jojo. Apa terjemahannya bahasa acunya itu? Enggak tahu. Jijik ya, jijik lain lagi sih. Allahu musta'an. Kalaupun benci, jangan disampaikan. Ya, jangan disampaikan. Ada hal-hal yang tak boleh nih sampaikan. Jelas? Jelas ya? Jadi akidah membenci maksiat wajib. Membenci syirik dan orang musyrik wajib. Membenci kafir dan kekufuran wajib. Cuman ingat, benci tidak boleh berlebihan sebagaimana sayang tak boleh berlebihan. Ya, kita hormat pada guru wajib. Tapi mengatakan guru tak pernah salah, haram. Jelas? Yang tak pernah salah itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Menta'zim wajib, mentaqdis haram. Tahu beda taqdis? Mengkultuskan. Dia sampai mengangkat ke derajat di atas yang tak boleh diberikan kepada seorang makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang jelas sekali ya? Baik. Ustaz, tolong jelaskan apakah ada hadis yang menerangkan tentang harusnya membuka sepatu sendal ketika kita lewat di pekuburan? Tidak ada. Ya, tidak ada hadis yang menyuruh kita kalau lewat kuburan untuk menanggalkan sendal. Ngapain? Hah? Ini kuburan di situ, antum ini jalan tol. Buka sendal dulu. Ada-ada aja tuh betul. Hah? Oh, di pekuburan. Oh. Di pekuburan ada hadisnya, tapi ada hadis yang berlawanan pula dengannya. Bahwasanya ada hadis melarang masuk kuburan pakai sepatu dan sendal. Karena apalagi kuburan yang tidak ada jalannya. Kan kuburan kita sebagian besar berlimpit-limpit dia, Tidak ada jalan sama sekali. Semuanya kuburan. Ini karena tidak ada, ya tidak diatur dengan baik, tidak dimanage dengan baik. Nah, ada larangan bahwa Nabi menyuruh kita menanggalkan sendal atau sepatu. Tapi ada hadis lain riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini lebih sahih, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam pergi ke kuburan dengan memakai sandalnya. Wallahu taala alam. Untuk lebih hati-hati, kalau memang kondisinya tidak ada jalan di dalamnya, jangan dipakai sendal. Tapi kalau seandainya banyak kajut-kajut, tahu kajut-kajut? Putri malu. Memang bahasa putri malu, tahu putri malu, disentuh langsung kecut dia. Nah. Ya, kajut-kajut namanya. Rumput rumput kajut-kajut. Kau muslimin muslimat dirahmati Allah. Kalau banyak itu, atau mungkin ada saja ini sekitar 1000 atau apa namanya, lipan ya, sipesan. Nah, ya sipesan. Ya, kalau ada itu dikhawatirkan pakai. Tapi, atau dalam keadaan berlumpur dan sebagainya, karena memang sabit dari Nabi hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau masuk ke kuburan dengan memakai sendalnya. Tapi konteksnya harus diketahui bahwa kuburan di Baqi itu ada jalan di dalamnya. Tidak semua ruangnya diisi dengan kuburan. Bagi yang sudah pernah umroh kan tahu tuh ya, ada jalan. Jangan tanggalkan pula sepatu pas masuk kuburan tuh, nanti hilang sepatu. Iya, diambil oleh cleaning service, dikumpul. Mereka setiap saat kan mengumpulkan sendal sepatu yang terserak tuh. Tentu ikhlaskan aja lah. Lillahi. Bukan wakaf untuk Masjid Nabawi, bukan. Iya, karena antum meletakkan sendal bukan pada tempatnya. Wallahu taala a'lam. Atau kondisi musim panas kadang. Ya, kalau musim panas antum enggak bisa enggak pakai alas kaki. Pakailah alas kaki itu. Jelas? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, apakah kita harus menanti pemerintah untuk potong harus menaati pemerintah untuk potong jenggot, karena ada instansi pemerintah seperti PNS, TNI dan Polri disuruh potong jenggot. Ini setahu saya hanya kebijakan pimpinan saja. Tidak ada aturan tentang mesti potong jenggot, enggak ada. Mesti celana tak cingkrang, setahu saya tidak ada, hanya kebijakan institusi dan instansi tertentu saja. Buktinya banyak polisi yang cingkrang ada. Ya, tergantung pimpinannya. Kalau pimpinannya sakit hati nengok orang cingkrang, ya gimana lagi? Ya, taat kepada pemimpinnya waktu itu. Jelas? Jadi tidak ada aturannya. Makanya saya berandai-andai, saya kalau sempat saya jadi presiden, saya perintahkan ke Kapolri, saya perintahkan ke Panglima TNI supaya pasukannya semua pakai jenggot dan pakai celana cingkrang. Penghematan. Iya, penghematan. Ini kan kalau dicukur sekali sebulan berapa silet yang habis? Sah? Silet berapa rupiah satu? Enggak pernah cukur jenggot. Itu masalahnya. Siapa yang pernah cukur? Tunjuk tangan. Silet berapa satu? Masa enggak tahu? 4.000. Itu 8.000 tuh sih. Antum bilang 4.000 begini, bukan begini. Udah ngantuk nampaknya. Baik. 8.000. Kalau anggota 1 juta, berapa duit? 8 miliar. Sekali potong. Kalau sempat sekali 30 hari, berarti setahun 8 miliar kali 12. Cepat hitung sih. Hah? 96 miliar. Mubazir enggak? Belum lagi celana yang panjang yang nyapu lantai. Nyucinya sulit. Kan susah nyucinya. Ya dah, kotor. Tapi kalau cingkrang senang nyucinya. Enggak ada tanah yang nyangkut di situ, iya kan? Enggak ada yang susah-susah cuci, enggak ada. Sehingga deterjennya bisa lebih hemat. 1/4. Ya harusnya 1 gelas bisa dengan 3/4 gelas. Kalau antum nyuci sekali dalam sepekan, mana ada antum nyuci tiap hari nampaknya. tiap hari, berarti 14 kali 7. 7 kali 1/4 berapa? Kok raya salah? 7 kali 1/4. Hampir 2 kan? Hampir 2 gelas. 2 gelas kurang 1/4. Anggap saja 1 gelas sajalah dulu hematnya. Per rumah. Berapa rumah di sini? Enggak tahu juga. Anggaplah 1000 rumah. 1000 rumah, 1000 kali 1 cangkir. 1000 cangkir. Berapa hematnya bahan cuci? Belum lagi setrika. Yang cingkrang itu enggak kusut-kusut amat. Sehingga setrikanya cepat sekali. Sekali jalan. Tapi kalau yang detik pijak-pijak itu lama. Kadang-kadang pakai semprot pula pelunaknya. Berapa lagi biaya? Jelas? Kemudian kalau di cingkrang itu nanti pakaian jadi hemat berapa senti? Segini masa 3 lah ya deh. 3 itu segini sih. Ya Allah, segini? 10 senti. Antum punya berapa celana? 5. 5 kali 10 berapa? 50 senti, berapa meter? Setengah meter baru satu orang. Kalau sempat warga kita 2 juta orang yang cingkrang kali setengah meter 1 juta meter, berapa panti asuhan yang bisa kita berikan bantuan bahan pakaian? Jelas? Jelas, makanya sunnah itu hemat, sunnah itu hebat. Makanya kalau sempat saya jadi presiden, ingatkan nanti ya. Insyaallah saya instruksikan kepada Kapolri. Kalau presiden, instruksi kepada Panglima TNI, seluruh air personil mesti cingkrang dan mesti berjenggot. Nah, supaya orang tak takut. Nah, kan tak garang lagi nampaknya kan? Iya, senyumnya sudah mulai manis. Karena tak bisa buka, kalau marah tak bisa buka mulut lebar-lebar, berat ini. Nah, baiklah kaum muslimin, saya bercanda aja ya. Jadi mana mungkin saya jadi presiden? Nah. Allah musta'an. Jangan risau ya, mana tahu ada yang partai politik risau saya di presiden nanti. Enggak. Enggak. Kalau itu kan kalau bahasa punya tamani itu sesuatu yang payah dicapai. Tapi mana tahu. Nah, kembali ke pertanyaan. Nah, andainya memang itu kebijakan pimpinan di institusi atau instansi PNS atau TNI Polri, antum tak bisa untuk kecuali untuk ini dalam keadaan terpaksa. Boleh saja. Dan keadaan terpaksa. Ya, karena sebagian katakan keluar aja dari situ. Syekh, ya. Tidak semuanya, kadang-kadang ada manfaat dan mudarat mesti dipertimbangkan. Makanya yang ini harus orang betul-betul paham ma'alatil umur, apa yang terjadi kalau kita tinggalkan itu. Jelas? Kalau sempat gara-gara jenggot keluar semuanya dari institusi tertentu, nanti diisi orang-orang yang anti. Ya anti? Jenggot semua, antum dikejar nanti di masjid-masjid. Jelas? Nah, tapi untung mereka yang terpaksa mencukur, padahal ingin menjaga, ketika ada kebijakan-kebijakan untuk melarang berjenggot di masjid-masjid, misalnya, ada yang menjadi pembela dan tamengnya. Jelas? Jalan itu, ya jangan suruh nanti kamu aja kan, ya jangan, perlu kebijakan. Jelas? Makanya jangan semua orang-orang berfatwa, enggak, jangan sembarang orang berfatwa. Jelas? Dan jangan cepat-cepat menilai ini enggak bisa berjenggot. Jenggot itu bukan segalanya ya, mohon maaf ini. Tapi alhamdulillah bersyukur antum berada di tempat yang tak ada kebijakannya. Kalau sempat masjid ini bikin kebijakan yang berjenggot tak boleh sholat di sini. Ayo, payah kita. Alhamdulillah. Jelas. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh kita dengan pandangan mata kasat kita. Harus perlu keahlian dan ketelitian para mufti kita. Makanya dulu ketika Perancis menjajah Aljazair, Perancis ingin mengambil alih urusan agama kaum muslimin. Perancis apa agamanya? Kristen. Iya. Jadi mereka ingin ngatur agama Islam. Akhirnya syekh yang terkenal dengan dakwah sunnahnya di sana mengkampanyekan bahwa hari ini solusi terbaik bagi umat Islam adalah memahami atau mengadopsi pemahaman sekuler. Paham sekuler? Sekuler paham? Itu adalah kekufuran. Tetapi waktu itu, kalau kenapa sekuler? Karena Prancis adalah negeri paling sekuler di dunia, yang tidak mau mencampuri urusan agama. Ini sebagai kampanye beliau untuk menentang kebijakan Prancis yang ingin mengatur agama Islam. Kalau sudah agama Islam diatur oleh orang yang bukan Islam, bagus hasilnya. Yang orang Islam aja ngatur masih acak-acak juga, apalagi yang bukan Muslim. Makanya dia fatwakan wajib setiap Muslim hari ini berkeyakinan sekuler. Jelek. Makanya fatwa itu tidak bisa dinukil. Tidak bisa fatwa di Saudi pindah ke Indonesia, tidak mungkin. Jelas? Fatwa di Indonesia bawa pula ke Saudi, tidak selesai. Jelas? Misalnya di Saudi dulu dilarang mengemudi bagi ibu-ibu. Apa sebab? Mereka sanggup untuk menyiapkan sopir. Awak jangan untuk gaji sopir. Gaji awak aja dah habis tuh bayar utang, bayar lebih mobil. Jalan tak? Mereka dosen, S1 jadi dosen gajinya hanya 5.000 rial. Kalau saya banyak gaji saya, S3. Mereka S1 hanya 5.000. Saya S3 1.000.000. 625.000. 128,25 rupiah. Tidak bisa satu nafas menyebutnya. Saking panjangnya. Jelas? Gaji saya lebih besar kan? Padahal saya dokter. Dia gajinya S1 masih LC sudah baru 5.000. Cuman kali lagi. Kalau saya tidak ada kalinya lagi. Itu senang. 5.000 kali 4.000. Berapa? 20 juta. Kalau S3? 8.000. 8.000 kali 4? 30? 2 juta. Bagusnya gaji di sana, istri di sini. Paham tak? Awak gaji di sana, beristri di sini. Paham? Sebab di sini maharnya seperangkat alat sunat. Bisa pula utang. Seperangkat salat utang. Kalau di sana paling murah maharnya 50.000. Kali 4.000. 200 juta. Makanya kalau orang sini nak nikah semua Arab, mati dia. Allah musta'an. Ini gara-gara pertanyaan ini, tuan-tuan. Makanya tuan-tuan jangan sembarangan dak. Oh, ulama Saudi begini, langsung begini. Jangan tunggu dulu. Sesuai dak? Sesuai dak? Jelas? Besok antum larang pula istri antum nyetir mobil nanti. Woi, kata Syekh bin Bas tak boleh katanya kan? Antum soal kalau bawa Syekh bin Bas ini pasti boleh, wajib di sini. Wah, jadi tengoknya anak pewaris kita bergelayutan di bus apa metro mini, bersempit-sempitan, berimpit-impit sama laki-laki lain. Ah, kalau gini wajib hukumnya wanita nyetir mobil sendiri. Kalau punya mobil, kalau enggak nyetir sepeda angin sendiri. Jelas? Jalan itu, jangan salah-salah pun nanti. Ini jawaban umumnya ya. Apabila seorang suami mengatakan nanti bisa terkatakan cerai, apa maksudnya ini? Apabila seorang suami mengatakan mati, mohon maaf tidak bisa sebut, nanti bisa terkatakan cerai, apakah ini termasuk kata talak? Saya tidak paham. Hah? Siapa yang bertanya? Tunjuk tangan. Apabila seorang suami mengatakan nanti bisa terkatakan cerai, oh mengertak dia itu ya, itu maksudnya nanti saya catat cerai gitu ya, itu maksudnya. Ayolah, berarti tidak paham saya. Betul itu maksudnya. Jangan pakai kira-kira, nanti jawaban saya jadi kira-kira juga. Hah? Betul itu maksudnya? Artinya dia sedang cekcok sama istrinya gitu ya. Kamu jangan jawab lagi, nanti terkatakan cerai oleh abang gitu ya. Itu maksudnya? Baik. Alhamdulillah. Apakah ini termasuk kata talak? Kata tolak, tujuan memperbaiki istri. Kalau gertak belum ya, belum terucapkan kan? Kan baru nanti, sekarang kan belum. Tengok aja nanti kalau sudah diucapkan ini. Jadi wallahu alam, karena tolak itu ada yang sharih, ada yang kinayah. Ini baru akan. Kalau akan kan belum terjadi. Nah, nanti terkatakan oleh saya. Sekarang kan belum dia katakan. Maka insyaallah itu tidak termasuk talak. Tapi kalau dia bilang saya ceraikan kamu, ya masuklah. Atau pulanglah kau ke rumah, bikin semak saja di sini misalnya. Mana tahu kan? Kalau ini kan ditanya niatnya. Kalau niatnya talak, jatuh talak. Kalau niatnya hanya sekedar marah, tidak berniat menjatuhkan talak, tidak jatuh talak. Karena dia kinayah. Kinayah itu harus dengan niat. Tapi kalau sharih, tidak perlu niat. Wallahu ta'ala alam. Jelas ya? Wih, lambat juga jadinya tuntut. Terima kasih dan mohon maaf. Dan mudah-mudahan Ramadan yang sudah dekat semakin lekat di hati kita. Dan Allah berikan kesehatan, kemampuan, taufik dan inayah. Semoga menjadi Ramadan terbaik insyaAllah ta'ala. Dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Sampai jumpa kembali pada saat-saat nanti dengan izin Allah tabaraka ta'ala. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وسلم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.